ku mengeluh dengan segala peluh. Silakan Pak Ustaz. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku kau jauh, aku dekat, kau dengan hati adalah cermin tempat pahala dan dosa bertarung. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dengar hati. Engkau dekat, hati adalah cermin, dan tempat pahala dan dosa bertarung. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat kita memuja dengan segala doa.